Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-mithalu at-tasi'u wal-ashir qawluhu ta'ala an safinati Nuh tajri bi'ayunina wa qawluhu li Musa walitusna'a ala aini wal jawab anal ma'na fi hatainil ayataini ala zahiril kalami wa haqiqatihi lakin ma zahirul kalami wa haqiqatihi huna hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu anna safinata tajri fi aynillah aw anna Musa alaihi salatu wasalam yurabba fawqa aynillahi ta'ala aw yuqal inna zahirahu anna safinata tajri wa aynallahi tara'aha wa takla'uha wa kadhalika tarbiyatu Musa takunu ala aynillahi ta'ala yar'ahu wa yakla'uhu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla, masuk ke masih di masail terakhir, di antaranya masalah ke-9 dan ke-10 tentang pandangan Allah Azza wa Jalla, tafsiran terhadap dua ayat yang menjadi bekal untuk ahli syubhat menyerang dakwah salafiyah dalam masalah akidah. Di sini ada dua ayat disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qauluhu ta'ala al-mithal at-tasi' wal-ashir qauluhu ta'ala an safinati Nuh. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala tentang safinah, perahunya, kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana safinah tersebut tajri bi'ayunina. Tajri bi'ayunina. Kapal tersebut berlayar bi'ayunina. Apa makna bi'ayunina di sini? Ya, kalau asal dari maknanya ya ain, mata. Namun apa maksudnya? Apakah berlayar di atas mata Allah? Berlayar di dalam mata Allah? Atau berlayar dengan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Kemudian yang ayat kedua, wa qawluhu li Musa. Bisa tolong di ini hasil. Kipas angin, tolong. Jazakallah khair. Wa qawluhu li Musa. Dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di sini untuk Nabi Musa alaihissalam. Tapi surat Thaha ayat 39, agar kita lebih jelas lagi, kita menuju ke Al-Qur'annya langsung. Ya, karena ini cuma potongan ayat, khawatirnya salah. Maksudnya salah paham. Ayat ke-38, sebelum 39, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh awhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami ilhamkan kepada ibumu hal yang diilhamkan. Wahyu di sini ditafsirkan ilham. Ilham itu untuk manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Adapun wahyu itu untuk nabi atau rasul. Kemudian apa ilhamnya dari Allah untuk ibunya Nabi Musa alaihissalam? Aniqdhi fihi fit tabut. Yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti. Faqdhifihi fil yam. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Falyulqihil yammu bisahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke sahil tepian yang nanti pastilah akan diambil oleh musuhku dan musuhnya nabi, musuhnya bayi itu nanti, yaitu Fir'aun. Ya, sebenarnya pertama bukan Fir'aun yang mengambilnya, tetapi nanti ujung-ujungnya bakal diadopsi oleh Fir'aun atas bujukan istrinya. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Aku telah melimpahkan kepadamu, wahai Musa, kasih sayang yang datang dariku. Walitusna'a ala aini. Dan agar engkau tusna', tusna' di sini artinya turabba, anta turabba. Ya, tusna' bukan artinya dibuat, ya dibuat gitu, tapi ditarbiyah. Engkau diasuh ala aini. Nah, di sini walitusna'a ala aini. Jadi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayang kepada Nabi Musa alaihi salam dengan cara yang Allah taala kehendaki, ya. Karena kalau tidak begitu caranya, maka Nabi Musa, bayi yang bernama Musa ini, ya akan dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Karena ketika itu Fir'aun mengumumkan siapapun bayi laki-laki yang lahir, bunuh. Gitu kan? Kalau dibiarkan tanpa ditaruh di peti, dihanyutkan ke sungai, maka ya bakal mati. Maka Allah Ta'ala ilhamkan ibunya untuk melakukan itu. Itu merupakan limpahan kasih sayang Allah. Ya, ini menunjukkan ya kadang-kadang logika manusia itu tidak sampai kepada hikmah yang Allah Ta'ala rahasiakan. Nanti baru ketahuan. Ya, sebagaimana kadang-kadang kita melihat sesuatu yang buruk di sekarang, tapi ternyata khairul lakum di akhiran. Gitu kan? Dan Nabi Musa alaihissalam dengan kasih sayang Allah, Allah selamatkan dengan kelemahan yang selemah-lemahnya manusia ketika itu, yaitu ketika bayi masih baru lahir ditaruh di keranjang atau peti atau semisalnya, dan ditaruh di atas kali yang mengalir, sungai yang mengalir. Itu kekuatan apa yang dimiliki bayi itu ketika itu? Enggak ada kekuatan. Berenang enggak mungkin. Ya. Berpotensi dimangsa, berpotensi tenggelam, dan seterusnya. Tapi Allah ilhamkan seperti itu untuk ibunya. Ya. Jadi kadang-kadang keselamatan itu, dan bahkan aslinya keselamatan itu dari Allah pertama. Kemudian kadang-kadang keselamatan itu di luar logika. Dan kematian itu juga di luar logika. Nabi Musa alaihissalam selamat dalam keadaan paling lemah. Dan Fir'aun mati dalam keadaan paling kuat. Ketika nanti ya, mengejar Nabi Musa AS dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Dan ketika kami pisahkan, ya apa? Kami ya, apa namanya? Faraqna itu. Pisahkanlah gitu ya. Belah, kami belah. Fa idh faraqna bikumul bahra. Dibelah lautan untuk kalian. Jalan di dasar lautan bagaimana tuh? Dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel jalan. Ya. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran antekti Firaun dan Firaunnya. Wa aghraqna ala Firaun wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan pasukan Fir'aun dan Fir'aunnya sekalian, dan kalian melihat wahai Bani Israel kejadian tersebut. Berarti itu menyeberangi lautan yang panjangnya luar biasa. Kemudian setelah sampai di tepian B, ya, maka Allah Ta'ala tutup kembali lautan tersebut, dan Bani Israel melihat bagaimana mereka ya terombang-ambing di gelombang lautan. Dawa antum tanzurun. Kita lihat di situ kematian, kehancuran pasukan Fir'aun itu kan dalam kondisi kuat. Allah Ta'ala hancurkan dalam kondisi manusia itu kuat, dan bisa Allah selamatkan dalam kondisi manusia itu selemah-lemah, gak ada kekuatan sama sekali. Bayi bisa apa? Ngomong gak bisa, bahkan berdoa aja tidak bisa, tapi Allah Ta'ala lindungi. Ini menunjukkan kadang-kadang seringkali perlindungan itu di luar logika dan kemampuan nalar manusia. Dan kematian, kehancuran itu juga di luar logika dan nalar manusia. Ya, di sini menunjukkan ya, keimanan atau wajibnya kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan hanya Allah lah yang memberikan keselamatan. Fa innallaha huwa as-salam. Ya. Walitusna'a ala aini, dan engkau diasuh. Ala aini ini artinya apa? Apakah ala aini artinya fauqa aini, di atas mataku, di atas mata Allah begitu artinya? Gitu kan? Nah, ini perlu kita pelajari ikhwah sekalian. Wal jawabu, jawaban terhadap syubhat yang digelontorkan oleh orang-orang ya, yang ingin menyerang dakwah salafiyah dari segi akidah. Annal ma'na fi hatainil ataini ayataini ala zahiril kalam, makna di kedua ayat ini itu sesuai dengan zahir dari kalam tersebut, wa haqiqatihi, dan hakikat dari kalam tersebut. Ya, ya, ayat-ayat akidah itu kita fahami sesuai zahir ayat tersebut, disesuaikan dengan konteks yang berlaku dan sesuai hakikat dari kalam, gitu ya. Zahir pemaknaan dan hakikat dari kalam. Kita tidak mengatakan untuk ayat-ayat akidah rububiyah Allah Azza wa Jalla, kita bilang ini ayat-ayat yang perlu ditakwil sehingga harus tafsirannya tafsiran muawwal, bukan tafsiran zahir. Kemudian kita bilang ini adalah majaz. Tidak layak kita bilang begitu. Melainkan kita bilang sesuai zahir kalam dan sesuai hakikat pemaknaan, hakikat dari lafal tersebut. Tetapi sekarang masalahnya, apakah apa itu zahir kalam dan hakikat untuk dua ayat ini? Itu dia masalahnya. Jadi kaidahnya ayat-ayat asma dan sifat, ayat-ayat akidah tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, itu difahami sesuai zahir kalam tersebut dan pemaknaannya sesuai dengan hakikat lafalnya, sesuai dengan bagaimana bahasa Arab memahaminya pada asalnya. Begitu. Ini kaidah penting, ikhwan sekalian. Ya, kaidah penting. Namun kemudian kan untuk mentanzil kasus atau ayat dan pemahaman itu kan butuh belajar lagi. Jadi ada kaidah dan ada cabang-cabangnya, dan tiap cabangnya itu perlu kita melakukan dirasat lagi, riset lagi. Seperti ini. Kaedahnya ayat-ayat asma sifat kita maknai sesuai zahir kalam, kita maknai sesuai hakikatnya, tidak kita bilang majaz. Karena dengan mengatakan majaz itu membuka pintu gerbang takwil yang nanti bakal apa? Bakal makin jauh-jauh terserah orang mau menafsirkan apa. Begitu. Maka kita melakukan saddudz dzari'ah, menutup celah keburukan dengan mengatakan untuk masalah akidah ini enggak usah kita ngomong majaz, semua hakikat. Kita fahami zahir kalam. Masalahnya sekarang, zahir kalam untuk ayat-ayat ini bagaimana? Itu yang perlu dipelajari lagi. Gitu ya. Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, hal yuqal, kalimat atau pendapat pertama. Apakah dikatakan, inna zahirahu wa haqiqatahu, bahwasanya zahir kalam dan hakikat kalam untuk dua ayat ini adalah, anna safinata tajri fi aynillah. Untuk ayat Al-Qamar, bahwasanya kapalnya Nabi Nuh itu berlayar di dalam mata Allah. Memahami gitu? Apakah itu zahir kalam? Au anna Musa alaihi salam yurabba fawqa aynillahi ta'ala, atau untuk ayat surat Toha, atau maknanya adalah bahwasanya Nabi Musa alaihi salam diasuh di atas mata Allah dan Allah Ta'ala beristiwa di atas ars. Gitu kan? Ngerti di sini? Apakah ini yang disebut zahir kalam? Ya, ya. Apakah ini disebut zahir kalam atau bukan? Gitu kan? Itu apakah ini? Ya, antum kira-kira jawabnya ya atau tidak? Ayo, atau antum wallahu alam. Masalah wallahu alam ini nih. Kadang-kadang hal kayak gini enggak perlu wallahu alam doang gitu loh. Harus ya atau tidak gitu loh. Apakah kapal yang berlayar, kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, itu di dalam mata Allah? Ya atau tidak? Yakin atau? Hati-hati. Apakah Nabi Musa alaihi salam diasuh di atas mata Allah dan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh, dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam di bumi? Ya. Diasuh di kerajaan Fir'aun. Maka dikatakan walitusna'a ala aini, diasuh di atas mata Allah. Di atas mata Allah secara zat. Betul atau tidak tuh kayak gitu? Yakin? Iya. Hati-hati ini antum, nanti ada waktunya lah ketika suatu saat nanti mungkin ya, adalah waktunya nanti momentumnya. Subhat demi subhat dari sebagian orang ketika mungkin teman-teman atau antum misal kita ditanya sama seseorang yang pengen menjebak kita. Katanya enggak boleh takwil. Coba bagaimana antum menafsirkan ayat ini? Kemudian dihamparkan ayat-ayat ini kepada antum. Yakin yang belum pernah belajar itu bakal berat bro, Anda enggak bisa jawab. Dan kemudian antum yang akan jadi sasaran. Lo lihat tuh, kor-kornya doang salafiyin, enggak boleh takwil, tapi ternyata enggak paham tuh ayat kayak gini. Karena ahlul bid'ah itu mereka mengunggulkan dan betul-betul berusaha bagaimana menjadikan ayat-ayat mutasyabihat untuk menyerang kebenaran. Dan orang-orang yang walaupun menuju kebenaran tapi enggak ngerti, itu yang bakal disuguhi ayat-ayat mutasyabihat dan kebingungan kan itu. Dan rata-rata da'i-da'i yang menjulurkan syubhat, itu tujuannya supaya orang bingung akan salafiyah ini, dakwah salafiyah. Tujuannya supaya itu, supaya confuse, bingung. Cukuplah kebingungan itu sebagai salah satu trik yang besar untuk mengeluarkan seseorang dari kebenaran. Cukup aja. Bikin aja orang bingung, maka udah mulai dia keluar. Benar kayak gitu ya. Ya. Jadi gampang membuat orang itu keluar dari manhaj salaf, gampang. Cukup buat dia bingung dengan syubhat. Cukup buat dia tuh goyah. Cukup itu aja. Cukup buat dia mutarib. Dengan kekurangnya ilmu dia, maka mulai kemudian. Dia perlahan-lahan, dan seseorang ketika bingung, dia akan mencari jalan yang termudah. Dan mendapatkan jalan yang termudah, terenak. Ya, jalan-jalan yang mulabbas. Jalan-jalan yang setelah ditalbis oleh setan. Ya, jalan yang enak, cari rukhsah, cari yang enak, cari mubah. Ya, gitu ya. Tapi kemudian tadi udah paham di sini ya. Ini pelan-pelan. Udah paham? Apakah zahir dan hakikat dari dua ayat ini? Ya. Bahwasanya kapal laut itu, kapal itu berlayar di dalam mata Allah. Ya kan? Atau Nabi Musa alaihissalam diasuh di atas mata Allah secara zat, sementara kita yakini Nabi Musa ketika itu ada di atas bumi, dan Allah azza wa jalla keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah beristiwa di atas arsy. Kira-kira apakah itu yang disebut hakikat? Apakah itu yang disebut zahir kalam? Atau kalimat kedua, inna zahirahu anna as-safinata tajri wa 'ainallahi tar'aha wa takla'uha. Atau untuk surat Al-Qamar, ayat Al-Qamar, zahir dari pemahaman ini bahwasanya safinah, kapal Nabi Nuh alaihi salam berlayar, wa 'ainallahi tar'aha wa takla'uha, wa haliyah ni dalam keadaan apa? Mata Allah azza wa jalla memantaunya, dan kala ayak la'u itu artinya adalah nazara bita'ammul, ya, nazara muta'ammilan, nazara bita'ammul yaitu melihat dengan seksama gitu, memperhatikan, mengawasi, memantau, itu artinya. Tajri bi'ayunina artinya zahir dari kalam ini adalah kapal tersebut berlayar sementara Allah Ta'ala memantau dan mengawasi kapal yang berlayar tersebut. Atau ini mana yang lebih kira-kira zahir dari kalam tajri bi'ayunina menurut antum? Mana yang lebih zahir, lebih muncul, lebih nampak di benak? Jadi zahirul kalam itu adalah artinya ma yatabadaru fi dhihn, apa yang muncul dengan keunggulan di benak antum. Kira-kira makna tajri bi ayunina A, yaitu kapal tersebut berlayar di dalam mata Allah, atau B, kapal tersebut berlayar di bumi sementara mata Allah mengawasi dan memperhatikan kapal tersebut. Mana yang kira-kira benar? B, itu zahir dari pandangan, maksudnya dari benak kita kan, zahirnya itu. Kenapa enggak A? Ayo, kenapa enggak A? Kan secara bahasa kan begitu. Ayo, B ini bisa di dalam. Aina taskun, ana askunu bi Jakarta. Yaitu di dalam Jakarta. Ayo. Gimana? Kok diem? Masa ana yang jawab? Ana enggak mau jawab nanti. Tapi harus dijawab karena ini jadinya syubhat kalau enggak ana jawab. Ketika antum punya dalil dan hujah lain untuk menguatkan yang B ini, maka pakai hujah itu. Allah Subhanahu wa taala istawa ala al-arsy, beristiwa di atas arsy, ya kan? Beristiwa di atas arsy. Itu pertama. Dan ketika itu kapal di mana? Di bumi. Itu pertama. Impossibilitas yang terjadi itu, impossibilitas yang ada di benak itu membuat menutup rapat-rapat pintu ini. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya, tidak berbaur bercampur dengan makhluk. Begitu kan? Itu masyhur, maklum semua itu, kecuali ekstremis sufi. Kecuali ekstremis sufi dan orang-orang Nasrani. Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercampur dengan makhluknya. Ya, begitu. Maka dengan dua premis tersebut, menafikan yang A tadi, yaitu safinah tajri fi ainillah. Tapi kemudian untuk bagaimana dengan pengasuhan di surat Thaha ayat 39? Wa kadzalika tarbiyata Musa takunu ala ainillahi ta'ala yar'ahu wa yakla'uhu biha. Begitu pula pengasuhan terhadap Nabi Musa alaihissalam itu takunu ala ainillahi ta'ala. Ini bagaimana mengindonesiakannya itu? Ya, berada di, masa kita bilang berada di mata Allah? Ini yang membahasakan Indonesianya ini agak susah. Kalau kita bahasakan, boleh kita bahasakan mungkin begini. Pengasuhan Nabi Musa di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dan perhatian Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Lebih tepat mungkin ya. Begitu. Ya. Dan menafsirkan walitusna'a ala aini dengan tafsiran pengawasan, penglihatan, ya, itu tidak menafikan sifat dzatiyah Allah, mata Allah. Kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki mata, ya, dan kita menetapkan Allah memiliki penglihatan, pengawasan. Ketika kita tafsirkan walitusna'a ala aini, itu bukanlah ta'wil yang madhmum. Bukan. Bukan ta'wil yang tercela. Bukan. Kenapa? Karena yang kita tafsirkan ini adalah zahir dari kalam. Dalam usul fiqih, lawannya mu'awwal adalah zahir. Lawannya ta'wil adalah al-qawlu bi zahiril kalam. Jadi ada istilah namanya zahir dan mu'awwal. Ta'wil itu lawannya adalah zahir. Mu'awwal adalah zahir lawannya. Ketika kita bilang ini zahir kalam, maka bukan ta'wilan, bukan. Maka janganlah anda wahai ahlu bid'ah misalnya, Jangan katakan bahwasanya kami ahlu sunnah mentakwil dengan versi takwilan sebagaimana takwilan Asy'ariyah dan lainnya. Karena takwilan Asy'ariyah, mereka memang berusaha dengan niat baik mereka untuk melarikan diri dari tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Betul. Tetapi berlarinya mereka itu tidak di atas kaedah salaf. Tidak merujuk bagaimana pemahaman salaf. Dan kadang-kadang malah membuat tafsiran yang memang tidak ada pernah dalam bahasa Arab. Seorang pun menafsirkan lafal dalam bahasa Arab menuju tafsiran versi mereka. Itu kemudian dari tafsiran mereka itu kadangkala itu membuat kerancuan pemahaman sehingga gitu. Adapun tafsiran Ahlu Sunnah wal Jamaah, zahir al-kalam. Apa itu zahir al-kalam? Ma yatabadaru fi dhihn. Apa yang terlampir dengan segera di benak, itu zahirul kalam. Ya. Ketika kita melihat tajri bi'ayunina, tidak terlampir di benak kita paling awal, kita setujui bahwasanya kapal itu berlayar di dalam mata Allah. Enggak kan kita pahami gitu? Enggak. Itu zahir kalamnya adalah kapalnya berlayar di bumi. Dan Allah mengawasinya. Udah. Itu zahir kalam. Apakah itu takwil? Bukan. Bukan takwil. Begitulah zahir kalam. Kalau kita betul paham arti dari zahir kalam. Ya. Jadi apa arti zahir kalam? Pemahaman zahir. Apa artinya? Ma yatabadaru fi dhihn. Apa yang muncul di benak dengan segera dan tepat sesuai dengan realita. Itu zahir kalam. Ya. Baik, dilanjutkan fadhil. Wala raiba annal qaul al awwala batilun min wajhaini. Al awwal annahu la yaqtadhihi al kalamu bi muqtadil khitabil arabi wal qur'anu innama nazala bi lughatil arab. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa qala Ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin wa la ahada yafhamu min qawlil qa'il fulanun yasiru bi'aini anal ma'na annahu yasiru dakhil 'ainihi wa la min qawlil qa'il Fulanun takharaja ala aini anna takharajahu kana wa huwa raqibun ala ainihi walau idda'a mudda'in anna hadha zahirul lafzi fi hadzal khitabi la dhahika minhu sufaha'u fadlan 'anil uqala'u wala raiba anna al qawla al awwala batilun min wajhain. Tidak diragukan bahwasanya perkataan pertama yaitu kapalnya berlayar di dalam mata Allah itu batil dari dua hal, dari dua sisi. Sisi pertama, ya, dari dua sisi. Sisi pertama dulu, annahu la yaqtadhihi al-kalam bi muqtadil khitab al-arabi, bahwasanya perkataan tersebut, bahwas maksud dari ayat kapal berlayar di dalam mata Allah itu bukanlah konsekuensi kalam, ya. Bukanlah hal yang terpahami dari kalam sebagaimana konsekuensi percakapan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab enggak dikatakan begitu, ya. Anta tamshi bi'aini misalnya. Anta tamshi bi'aini berarti apakah orang Arab akan memahami, ya, berarti ana jalan di dalam mata antum dong. Enggak kan? Enggak bakal mami gitu. Ya. Misalnya kau ada di mataku. Enggak, saya ada di sini, ya kan? Gitu. Enggak juga kan? Iya. Dalam bahasa Indonesia misalnya. Cocok enggak kalau bilang reksi, antum ada di mata ana. Iya. Ini bahasa bukan bahasa. Antum memahaminya apa? Ngawasin. Emang di Indonesia memang itu namanya majas. Karena Indonesia itu sesuatu yang unik dikit dibilang majas. Makanya Majas itu banyak di Indonesia tuh. Ada hiper lah, ada majas personifikasi, ada majas apa? Anda taunya majelas ya. Tahu majelas. Majelas itu makan bareng ya. Majas apa lagi? Banyak sebenarnya kalau kita belajar bahasa Indonesia ya. Atau enggak tahu kan? Tahu tapi udah enggak tahu lagi sekarang kan? Iya. Bahasa sendiri ya. Lebih tahu macam-macam ya, inna wa akhwatuha kana wa akhwatuha ya. Ya. Karena belum tentu berpahala ya belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau di Indonesia dikit-dikit itu bilang majas, tapi sebenarnya kalau kita memahaminya gitu. Anda dalam di mata saya ya, atau Pak Anwar di mata saya itu seorang yang Masya Allah berwibawa. Apakah itu berarti Pak Anwar masuk ke mata saya, kemudian jadi wibawa gara-gara masuk ke mata saya? Ya enggak gitu. Yang memahaminya kayak gitu itu, ya enggak ada juga memang. Ya, enggak ada. Kalau ada yang memahami kayak itu, gila itu orang. Ya, Pak Jokowi itu di mata saya. Ya, terus presenternya bilang, oh Pak Jokowi masuk ke mata sampean. Wah ini presenter bahlul ini. Gak bakal gitu memahaminya. Maksudnya di mata saya, dalam pantauan saya, dalam pandangan saya. Ya. Kan orang-orang semua memahaminya kan gitu. Ini yang disebut zahir kalam. Ini yang disebut muqtada al-khitab. Gitu loh. Konsekuensi dari percakapan. Yaitu yang apa yang terpahami dari percakapan begitu saja. Gitu loh. Ya. Baik. Jadi pemahaman bahwasanya safinah, kapal tersebut berlayar di dalam mata Allah itu tidak bukan merupakan konsekuensi dari percakapan yang benar. Wal Quran innama nuzila bilughatil Arab. Al Quran diturunkan atau nazala atau nuzila bilughatil Arab, diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, dengan firman Allah azza wa jalla di surat Yusuf dan surat Asy-Syu'ara. Wala ahada yafhamu min qawlil qail fulanun yasiru bi'aini annal ma'na annahu yasiru dakhila 'ainihi. Tidak ada seorang pun yang memahami kalau ada yang berkata fulan yasiru bi'aini, fulan berjalan bi'aini. Ya, berarti maknanya fulan berjalan masuk ke mata dia, Masya Allah. Enggak ada yang memahami kayak gitu kecuali mau bercanda doang. Dan Al-Quran bukan candaan. Ya. Masa kita bilang, kapalnya masuk ke mata Allah. Enggak ada yang memahami itu. Kalaupun bercanda kayak gitu enggak boleh dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tidak untuk bercanda. Enggak mengajak orang-orang bercanda. Wah, Al-Quran ini bercanda aja. Masa berlayarnya di mata Allah? Gitu kan? Enggak maksud bercanda. Ya. Serius, ya. Wala min qawlil qail fulan takhruju ala aini. Tidak pula dari perkataan orang fulan takhruju ala aini. Ya, takhruju. Kok takhruju? Takhurraja. Ya. Takhurraja. Apa arti takhurraja di sini? Takhurraja ala aini. Anna takhrujahu kana wa huwa raqibun ala ainihi. Apa arti takhurraja ikhwan di sini? Ya, ala kulihal. Wajah antum fahamlah. Hah? Lulus. Hah? Keluar dari mata. Keluar dari mata ya. Artinya gitu, keluar dari mata, Pak. Takhraja ala aini. Hah? Lulus. Iya, takhraja artinya lulus. Lulus, apa arti ala aini di sini? Terus, setelah lulus apa arti ala aini? Apakah di hadapanku, apa di mataku, atau apa? Tapi kan yang pasti antum pasti enggak mau memahaminya bahwa saya dia lulus atau keluar. Tapi apa arti takhur? Apakah lulus di sini artinya? Tapi aku lihat antum pasti enggak memaknai ala ainiyah ini orang ini di atas matanya gitu, diri gitu, enggak kan? Enggak. Iya. Berarti kalau enggak memahami gitu, apakah itu pemahaman zahir? Bukan. Itu malah justru pemahaman batil jadinya. Iya kan? Pak Jokowi di mata saya itu orang yang kalem. Kemudian presenter TV mengatakan, Masya Allah. Berarti Pak Jokowi telah masuk ke mata Bapak terus menampakkan dirinya kalem misalnya. Ya. Ya orang yang diundang bicara bingung. Setahu saya presenter tuh sebahlul-bahlul ini gak ada yang kayak gini deh gitu kan. Kok gak pernah Pak Jokowi gak pernah masuk saya. Tadi Bapak bilang Pak Jokowi di mata saya katanya. Berarti Pak Jokowi ada di mata antum. Saya kemasukan debu kecil aja Pak. Itu kelilipan Pak. Gak enak. Di Pak Jokowi masuk ke mata antum. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke gitu gimana? Pemahaman batil. Apakah itu yang disebut zahir kalam? Zahir kalam bagi orang gila. Iya. Itu bukan zahir kalam. Dan itu bukan muqtadul khitab. Ya. Walau idda'a mudda'in anna hadha zahir lafzi fi hadhal khitabi laduhika minhu sufaha. Kalau misalnya ada seorang mengklaim bahwasanya itulah tadi zahir kalam dalam percakapan ini, maka orang-orang bodoh itu akan tertawa. Ya. Begitu. Fadlan 'anil 'uqula, apalagi yang berakal. Orang yang sufaha aja bodoh ketawa kok kayak gitu mahaminya gitu. Apalagi orang berakal, ya. Taib, atsani. Atsani anna hadza mumtani'un ghayatal imtina'i wa la yumkinu liman 'arafallaha wa qaddarahu haqqo qadrihi ay yabhamahu fi haqqillahi ta'ala. Di anna Allah ta'ala mustawin 'ala 'arsyhi ba'inun min khalqihi la yahulu fihi syai'un min makhluqatihi wa lahu halun fi syai'in min makhluqatihi subhanahu wa ta'ala an dhalik uluwan kabira. Fa idza tabayyana butlan wa hadza minan nahiyati lafdhiyatil wal ma'nawiyah ta'ayyana ay yakuna dhahirul kalami huwal qawlu tsani anna safinata tajri wa 'ayna Allah wa 'ayna Allahi tar'aha wa taqla'uha wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu 'ala 'aini Allahi yar'ahu wa yaqla'uhu biha wa hadza ma'na qawli ba'd as-salaf bi mar'a minni. Fa inna Allah ta'ala idza kana yaqla'uhu bi 'ainihi lazima min dzalika ayyarahu wa lazimal ma'na sahihi juz'un minhu kama huwa ma'lumun min dalalatil lafzi haitsu takunu bil mutabaqah wat tadamun wal iltizam. Sisi kedua atau alasan kedua bahwa saya perkataan zahir dan hakikat kalam artinya lah kapal berlayar di dalam mata Allah dan Nabi Musa alaihissalam diasuh di atas mata Allah, di atas mata Allah secara zat. Kita katakan anna hadza mumtani'un ghayatul imtina'. Hal ini mustahil dengan semustahil mustahilnya kemustahilan. Wa la yumkinu liman 'arafa Allah wa qaddarahu haqqo qadrih. Tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah dan mentakdirkan Allah yaitu apa Indonesia ya qaddarullah qaddarahullah qaddarahu mengqadarkan yaitu kalau ke manusia namanya menghormati ya mungkin mengagungkan Allah sesuai pengagungan yang sebenarnya. Enggak mungkin orang yang mengenal Allah dan mengagungkan Allah memahami ayat-ayat seperti tadi tentang Allah ya dengan pemahaman seperti yang tadi itu. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala mustawin 'ala 'arsyih. Karena Allah azza wa jalla beristiwa di atas 'arsy. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. La dikira la yahallu atau la yahillu. Menempati itu bisa halla yahallu atau halla yahillu ikhwan. Ada yang ada harokat nih enggak di situ ikhwan. Mahall itu artinya tempat, ruko, toko, mahallat, tijariyah. halla yahallu atau yahalla yahillu, coba di ini lagi. Yang artinya di sini la yahillu atau la yahallu fihi syai'un min makhluqatihi. Tidaklah satu pun makhluknya bertempat pada diri Allah, gitu loh. Ya. Wala huwa halun fi syai'in min makhluqatihi subhanahu. Dan tidak pula dia itu bertempat di satu pun dari makhluknya. Jadi makhluk tidak bertempat pada Allah dan Allah tidak bertempat pada makhluk, gitu loh. Gitu loh. Dan ketika kita mengatakan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, tidak mengatakan bahwasanya itu Allah bertempat. Kan itu kalimat Allah bertempat itu kalimat mujmal. Apa maksud Allah bertempat? Kita enggak ngomong gitu. Dan kita enggak mengatakan Allah bertempat. Enggak aman itu kan? Kita hanya mengatakan Allah berada di atas arsy. Salaf enggak menyatakan Allah Ta'ala bertempat mutlak itu, enggak. Kita mengatakan apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Dan ketika kita mengatakan seperti apa yang Allah dan Rasulnya katakan, tidak melazimkan kita bilang Allah bertempat. Karena lafal bertempat ini, apa maksudnya? Karena sesuatu dalam bahasa yang namanya bertempat, itu berarti membutuhkan posisi dan tempat. Membutuhkan tempat. Maka kita bilang, lafal ini enggak kita gunakan. Karena sifatnya mujmal lafal ini. Dengan kemujmalannya orang bisa salah paham. Maka kita ambil lafal yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, selesai. Kemudian ketika kita ambil lafal yang berasal di Al-Quran dan As-Sunnah, mereka lah yang mencap kita mengatakan Allah bertempat. Allah membutuhkan tempat, gitu ya. Kita kan bilang Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Kita enggak pernah bilang Allah bertempat, Allah membutuhkan tempat. Enggak, kita enggak pernah Allah membutuhkan arsy. Enggak ngomong gitu. Kita ngomong Allah beristiwa di atas arsy. Malah mereka mengecap kita apa? Tuliyatu salafiyin tuh. Mengatakan Allah Ta'ala membutuhkan tempat. Lah, siapa yang ngomong gitu? Mereka bilang, itu kelaziman dari perkataan kalian. Kelaziman dari perkataan kalian, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Kelazimannya adalah Allah Ta'ala berarti bertempat dan membutuhkan tempat, itu arsy. Siapa bilang gitu? Gitu kan? Kita cuma bilang apa? Allah beristiwa di atas arsy. Ya, dari tadi tuh anda muter-muter aja, ikhwan. Ya, tapi antum paham gak apa yang anda ngomongin? Iya. Ya, jadi puter-puter karena mereka muter-muter. Kita puter balik lagi, gitu kan? Baik, kemudian fa idza tabayyana butlan hadza min an-nahiyati al-lafdhiyyati wal-ma'naviyyah. Kalau sudah jelas kebatilan ini dari segi lafaz dan juga makna, ta'ayyana an yakuna zahirul kalami huwa al-qawlu tsani. Ya, maka terketahuilah, tertentukanlah zahir kalam adalah yang kedua. Bahwasanya safinah itu berlayar sementara mata Allah mengawasi dan memperhatikan dengan seksama safinah tersebut. Taib, sekarang pertanyaan berikutnya. Ya. Ketika kapal itu berlayar, Allah memperhatikan kapal tersebut. Berarti yang lain luput dong dari perhatian Allah. Ngerti gak? Karena Allah hanya memperhatikan itu. Kapal. Faham pertanyaan ini? Kan? Ya? Gimana jawabnya? Satu, pertanyaan ini menunjukkan membatasi kemahakuasaan dan kemampuan Allah. Satu. Ya? Kenapa nanya kayak gitu? Ya. Tapi yang nanya barusan anda sih memang. Tapi kenapa? Gak supaya antum nanti bisa menjawab subhat. Satu, pertanyaan ini itu seperti membatasi kemahakuasaan Allah. Kenapa nanya kayak gini? Ya, kalau Allah memperhatikan kapal itu, berarti yang lain luput dong dari perhatian. Kata siapa? Kita mengatakan Allah memperhatikan kapal tersebut, tidak kan kita tidak mengatakan Allah hanya memperhatikan itu dan tidak memperhatikan yang lainnya, kan? Gak ngomong gitu kan? Ya, Allah pun tahu tentang semua yang terjadi di langit dan di bumi ketika kapal itu berlayar, ya kan? Itu pertama. Kedua, ketika Allah menyatakan perbuatannya khusus untuk suatu hal, itu menunjukkan adanya hal yang spesial dari hal tersebut itu, sesuatu yang spesial dari hal tersebut. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dengan jelas kapal tersebut berlayar? Iya. Apakah Allah Ta'ala melihat dengan jelas semua ikan dan binatang di dalam laut? Iya. Apakah Allah Ta'ala melihat dengan jelas semua bintang? Jadi ketika itu kan, ketika banjir di zaman Nabi Nuh itu, kata para ulama, banjirnya satu bumi semuanya. Sehingga tidak ada manusia tersisa kecuali yang ada di kapal itu. Baik. Sekarang Allah Ta'ala apakah melihat dan betul-betul melihat dengan jelas semua yang ada di dalam kerak bumi? Iya. Ya. Loh, kenapa Allah Ta'ala ungkapkan dengan menurut pemahaman antum wahai salafiyin bahwasanya Allah Ta'ala melihat dengan seksama kapal tersebut, kenapa enggak semuanya? Maka kita bilang, inilah pengkhususan dari Allah. Pengkhususan yang artinya penglihatan yang berbeda dengan kepada selainnya. Dengan penglihatan kepada selain kapal tersebut. Berarti ini penglihatan yang melazimkan adanya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Iya, begitu. Ya. Apakah Allah bersama antum sekarang? Bersama antum. Apakah Allah Ta'ala bersama orang-orang sabirin? Iya. Tapi apakah Allah Ta'ala bersama dengan semua makhluknya, baik fasik maupun kafir? Iya juga. Maka kita bilang ada ma'iyah khasa, ada ma'iyah ammah. Kebersamaan yang khusus itu ada kelaziman berikutnya nanti. Ya begitu ya. Itu pemahaman yang sahih insyaAllah. Taib. Wa kadzalika tarbiyatu Musa alaihi salam takunu ala aini Allah Ta'ala yar'aha wa yakla'uhu biha. Udah kita ulangi tadi. Taib, ya, sampai situ aja insyaAllah. Ya, udah berapa menit? Syekh Abu Dhaifah. 40. Taib, cukup sampai situ insyaAllah. Kita lanjut setelah ini bagi yang sempat ke syarah Kasyfus Syubhat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam taslimin katsiran.